Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji surat Hud ayat ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَئِنْ أَزَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ أَمَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. Jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu dari saya, sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Para pendengar yang dirahmati Allah, ini adalah fenomena gambaran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila dicabut rahmat darinya atau nikmat, maka dia akan berputus asa. Dan pada ayat ini disebutkan, apabila nikmat itu diberikan kepadanya, maka dia akan gembira dan bangga. Tentu saja gembira atau bangga sesuatu hal yang dibolehkan. Kita akan gembira ketika mendapatkan sesuatu dan akan sedih ketika kehilangan sesuatu. Tetapi menjadi salah ketika gembira itu menyebabkan kita lupa kepada siapa sebenarnya nikmat dan rezeki atau lenyapnya bencana yang telah menghantui kita selama ini. Lupa diri itu dalam bahasa manusia saja tidak terpuji. Orang yang telah dibantu kemudian tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada pemberinya, itu bisa dikatakan orang yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana mungkin seorang manusia lupa terhadap Allah yang telah memberikannya banyak rezeki dan banyak kemudahan sehingga melenyapkan musibah darinya. Tentu saja orang kafir bangga melupakan diri, sementara orang Islam tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan Ustaz Fajrul atau Ustaz Ardiansah. Ya, memang kalau kita melihat di dalam surah Luqman juga, di antara yang sangat dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang menyombongkan dirinya. Fakhur. Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kamu menyombongkan dirimu di muka bumi, karena kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak pula dapat mencapai ketinggian gunung. Jadi hidup di dunia ini, jika sudah sampai kepada tahap kesombongan, keangkuhan, merasa diri paling pandai, merasa diri paling pintar, merasa diri yang paling menguasai, maka ketika itu sebenarnya seseorang itu telah sampai kepada derajat kebodohan, bahkan lebih bodoh lagi daripada binatang peliharaannya sendiri. Mengapa? Karena kalau dia mau melihat sejenak kepada dirinya saja, betapa banyak yang tidak dia ketahui. Bahkan kupingnya yang berada di samping matanya pun dia tidak mengetahui bagaimana bentuknya kalau dia tidak melihatnya lewat cermin. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita tidak mengetahui dalam kehidupan ini. Apalagi kemudian ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan dia tidak mau peduli atau berlagak bodoh, seakan-akan nikmat itu adalah hasil daripada kerja kerasnya, hasil daripada usahanya, dan bukan berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini adalah sesuatu kebodohan yang amat sangat nyata. Dan memang sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Ustaz Zainal di dalam awal penyampaian beliau, inilah sifat daripada orang-orang kafir. Di dalam ayat yang lain juga dijelaskan bahwa manusia itu apabila datang kebaikan makanya kepada dirinya, maka dia mengatakan, Allah Tuhan telah memuliakanku. Tapi kalau dicabut kenikmatan itu pada dirinya, dan maka dia mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak lagi sayang kepada diriku, Allah Tuhan sudah menghinakan diriku. Padahal tidak. Ya, apa yang kita dapat dalam kehidupan ini, baik dan buruk, semuanya itu ada suatu hikmah di balik itu. Nah, yang penting adalah bagaimana kemudian kita menjadikan suatu kenikmatan itu sarana bagi diri kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau kita jadikan ya suatu kesulitan itu sebagai sarana bagi diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, kita dekat kepada Allah, dan ketika kita kaya pun kita dekat dengan Allah. Begitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, memang sangat menarik sekali ayat ini, yaitu pertemuan kita telah lalu itu Allah kedepankan rahmatnya, dan yang kedua ini pertemuan yang saat sekarang ini yang kita kaji ayat ini, yaitu Allah menurunkan cobaannya. Artinya dengan sudah menurunkan cobaan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita mendapatkan nikmat sebagaimana yang dijelaskan dalam dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, itu adalah menandakan kita supaya dapat lebih merasakan nikmat itu memang betul-betul kita dapatkan setelah kita mengalami proses yang mana yang sudah digariskan oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadikan penekanan pada ayat ini, ketika hambanya itu merasakan lapariyahun fakhur, dia artinya fakhur ini menyombongkan diri, dalam arti kata lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebanggaannya atau karena kesombongannya, merasakan dengan kesombongannya itu bahwasanya dialah yang betul-betul berusaha pada saat itu, disitulah dia betul-betul akan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang mana kita tidak akan pernah bisa mengetahui bahkan merasakan kecuali setelah datang azab itu yang tak pernah kita duga sama sekali. Makanya dengan ayat inilah perlunya kita bermuhasabah atau introspeksi diri. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata supaya kita lebih dapat menikmati bahkan merasakan semuanya itu akan kita rasakan berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah disampaikan Ustaz Ardiansah, bagaimana sikap orang mukmin apabila dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, apabila dia mendapatkan musibah dia bersabar, dengan sabarnya itu dia akan mendapatkan keimanannya lebih dapat ditingkatkan kepada Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan Ustaz Zainal juga tadi, bahwasanya segala sesuatu itu adalah milik Allah, kita tidak pernah memiliki hal tersebut karena kita hanya sebagai menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini supaya kita dapat lagi lebih merenungkan amanah yang sudah Allah berikan itu. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah, dalam waktu yang tidak berapa lama lagi kita akan menutup kajian kita ini, ada beberapa kata simpul yang dapat kita sampaikan, bahwa benar yang disampaikan oleh hadis Nabi, ketika mendapatkan cobaan kita bersyukur, ketika mendapatkan nikmat kita pun bersyukur gitu ya. Jadi bukan saja mendapatkan cobaan kita sabar sebagaimana hadis Nabi, tetapi mendapat cobaan kita mensyukuri cobaan tersebut. Ini adalah kalau orang awam mendapatkan cobaan dia bersabar, tetapi bagi orang-orang pejuang dan orang-orang yang besar, dia akan menikmati setiap cobaan itu. Bahkan dia menginginkan cobaan itu datang, sebagaimana para nabi itu adalah orang yang identik dengan cobaan. Asyadul bala al-ambiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak mendapatkan cobaan itu adalah para nabi, dan kemudian orang-orang yang selevel dengan nabi, dan orang-orang yang mendekati karakteristik dengan nabi. Jadi bersyukurlah kita orang-orang yang selalu mendapatkan cobaan. Berarti kita orang-orang yang mendekati level dengan kenabian. Bertambah banyak cobaan, bertambah kualitas seseorang itu diuji, dan bertambah sabar dia atau bertambah syukur dia, bertambah positif pula lah kepribadiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pepatah yang mengatakan orang yang terakhir kali ketawa dialah yang menang. Artinya apa? Ini akan kita temukan cobaan sehingga terkadang membuat kita ketawa ketika selesai menghadapi cobaan, dan kita menangis ketika cobaan itu datang. Tetapi orang yang jenius itu, orang yang bijak itu, orang yang cerdas itu akan selalu ketawa terakhir. Karena boleh jadi tangisan itu tangisan sementara, ketawa itu ketawa sementara, di balik ketawa ada tangisan, di balik tangisan ada tertawaan. Orang yang bijak akan ketawa terakhir, dan kapan akhir dari perjalanan hidup ini adalah ketika seseorang berada di akhirat. Jadi orang Islam itu sangat berorientasi jauh ke depan, dia ingin ketawanya terakhir walaupun mungkin bersusah payah di dunia ini. Hanya orang yang berimanlah yang berprinsip ketawa terakhir itulah yang menang, yaitu ketika dia berada di hari akhirat. Maka boleh gembira, boleh berbangga, dan umat Islam gembira dan berbangga karena dia pasti akan masuk kepada Jannatul Na'im. Itu merupakan kabar gembira dan dia harus menyambutnya dengan gembira dan sukacita, dan lebih dari itu karena dia bertemu dengan Allah pencipta alam semesta ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita membuat kita dapat menikmati setiap tetesan cobaan yang diberikan oleh Allah, tidak saja dalam taraf kesabaran tetapi juga dalam taraf kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan meraih kegembiraan yang begitu jelas tanpa batas di hari akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.